Malum dong anak masa gini. Gak taunya masih ada beritanya salah. Lama-lama barang ini bisa bikin ku marah. Kabar yang tertunggu belum tertulis di pagerku masih aja. Sini melulu. Di mana yang pagerku kau belum mengabari. Aku tuh besarnya soal ke pager yang lain. Kalau begini ku tak tahan lagi. Ku jadi males kalau mau bikin janji. Bikin kesel. Mending dari sepati gak bawa pager. Pagerku berbunyi. Begitu bunyinya, karena punya pager bikin serentak, karena bikin resah, karena bikin marah. Tirik, pagerku berbunyi, tirik, tirik. Begitu bunyinya, karena punya pager bikin serentak, karena bikin resah, karena bikin marah. Lagi tanggung ini, di rumah sedang enak kok disuruh pergi, masuk kantor lagi. Padahal sebenarnya dia masih libur cuti, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri. Bos, bos, si bos terus memanggil. Oke tuh perusahaan kasih dia mobil. Daripada dia ngantor naik bus nyempil. Nyempil. Emang enak. Ya pak ya. Jadi teringat ke sebuah cerita. Orang yang sibuk mikirin anak buahnya. Yang ngomel ini itu karena mereka terjepit. Sudah rajin menulis saja dapat sedikit. Karena berita yang bisa bikin aku. Pembaca di rumah sudah bosan sudah itu. Tiba-tiba berita suatu mata, kabarnya bagus bikin orang geleng kepala. Semua jadi senang, dia pun kini tenang. Minum kopi di rumah sambil makan kentang. Handphone dimatikan, hindari gangguan. Dari orang yang bisa mengganggu ku senang. Di pager lupa dimatikan. Rupanya bos besar mengirim sebuah pesan. Segaya bakal senang bakal ngasih malah dia jadi kehilangan pekerjaan. Di pagernya berbunyi. Begitu bunyinya, karena punya pager bikin serentak, karena bikin resah, karena bikin marah. Tirik, pagernya berbunyi, tirik, tirik. Begitu bunyinya, karena punya pager bikin serentak, karena bikin resah, karena bikin marah. Tirik, tirik, pager ku berbunyi lagi. Ku harap kali ini bukan yang bernama Cindy. Mudah-mudahan dari pajar, ku sudah lama ku di sini belum menunggumu. Lalu berdekat tombol membaca berita, menyuruhku datang ke rumahnya. Setelah ku baca nama pengirimnya masih ada. Cindy lagi, Cindy lagi. Kadang susah kalau kita punya pager. Bikin trouble, bikin hati kesel jadi semakin kesel. Mending aku langsung pergi. Ku satron pintu rumah Cindy. Ternyata tu cewek emang syukur sekali. Jadi salah tingkah, mikirin yang lama. Mendingan ku sekarang sama Cindy aja. Tirik, pager ku berbunyi. Tirik, tirik, begitu bunyinya. Kadang punya pager bikin serentak. Kadang bikin resah, kadang bikin marah. Tirik, pager ku berbunyi. Tirik, tirik, begitu bunyinya. Kadang punya pager bikin serentak. Kadang bikin resah, kadang bikin marah. Tirik, pager ku berbunyi. Tirik, tirik, begitu bunyinya. Kadang punya pager bikin serentak. Bikin resah, karena bikin marah. Tirik, pagerku berbunyi. Tirik, tirik, begitu bunyinya. Karena punya pager bikin serentak. Karena bikin resah, karena bikin marah. Tirik, pagerku berbunyi. Tirik, tirik, begitu bunyinya. Karena punya pager bikin serentak. Karena bikin resah, karena bikin marah. Tirik, pagerku berbunyi. Tirik, tirik, bukannya bunyi lagi. Pager sialan, aku kebingungan. Dapat kabar malah bukan dari pacar. Padahal aku sudah janji.